Ya ada Patanom Tana Bayu untuk Anda sudah hadir sebelum lagi tempat awal musibah kita. Alun musik telah hadir dulu dalam mana. Yuk. Awera Satu lagu merupakan satu lagu dari Kota Wajo Sengkang.